السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan pertolongan dari Allah Jalla wa Ala, kita dapat berjumpa kembali di majlis ilmu agama yang mulia ini, di kajian tauhid kita dengan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala sebagaimana ia telah mempertemukan kita di majlis ilmu agama yang mulia ini dan yang lainnya di atas tauhid dan di atas sunnah, agar ia juga mengumpulkan kita kembali di dalam syurganya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa husna ula'ika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Qala al-matin wa huwa al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Bab ma jaa fi kathratil halif. Wa qawlillahi ta'ala wahfadhu aymanakum. Al-ma'idatu آية 89. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجه. باب tentang atau bab tentang hukum sering atau banyak bersumpah, bermudah-mudahan dengan sumpah. Wa qawlillahi ta'ala, dan Allah Jalla wa'ala berfirman wahfadhu aymanakum, dan jagalah oleh kalian sumpah-sumpah kalian. Faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab li Al-Qawlul Mufid, bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Jalla wa'ala wahfadhu aymanakum ada tiga. Yang pertama, tidak memulai sumpah kecuali karena kondisi atau keadaan yang menuntutnya, maka hukumnya menjadi boleh, bahkan terkadang dianjurkan. Adapun bergampangan dengan sumpah dalam hal-hal yang tidak penting untuk dia sumpah, bersumpah atasnya, maka hal itu hendaknya dijauhi, ditinggalkan. Makna yang kedua dari firman Allah wahfadhu aymanakum, dan jagalah oleh kalian sumpah-sumpah kalian, adalah apabila seseorang telah bersumpah agar ia tidak menyelisihinya, agar ia tidak melanggarnya, tetapi hendaknya ia menunaikan sumpah yang telah ia keluarkan tersebut. Makna yang ketiga adalah apabila dia telah bersumpah dan kemudian dia melanggarnya, maka hendaknya dia membayar kafarahnya. Kafarah sumpah adalah memberikan makan kepada 10 orang, memberikan makan kepada 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak wanita. Kalau salah satu dari tiga perkara ini tidak mampu ia lakukan, maka kewajibannya adalah berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari dan tidak harus berturut-turut, tetapi jika ia melakukannya secara berturut-turut, maka itu lebih afdal. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-halifu manfaqatun lisil'ah." Sumpah itu memang melariskan dagangan. Karena para customer, para pelanggan ketika melihat penjual suatu barang atau pedagang suatu dagangan bersumpah bahwa barang yang dia jual tersebut adalah barang yang bagus, barang yang berkualitas, harganya memang murah ya, dan hal-hal yang lainnya untuk melariskan dagangannya. Manfaqatun lisil'ah, memang melariskan dagangannya. Akan tetapi jika sumpah ia tersebut dusta, tidak sesuai dengan realita, mamhaqatun lil kasb, maka akan menghancurkan, akan menghilangkan keberkahan dari harta yang dia peroleh dari dagangan tersebut, walaupun dagangannya laris, bisnisnya jalan bagus karena dia sering bersumpah palsu, berdusta, memanipulasi. Akan tetapi harta tersebut akan dihancurkan oleh Allah. Bentuk penghancuran yang kata para ulama adalah dengan Allah hilangkan harta tersebut, dicuri ya, rusak ya, atau Allah cabut berkahnya. Sehingga kata para ulama, dia orang kaya, orang yang memiliki harta yang banyak, tetapi justru tingkah lakunya, kebahagiaan hatinya dan sikapnya seperti orang yang miskin. Sempit dadanya, selalu mengeluh, merasa miskin, merasa belum cukup, tidak tenang hatinya, dan bakhil, pelit ya, tidak diberikan taufik oleh Allah untuk mengeluarkannya di jalan-jalan yang Allah cintai. Dan seorang yang telah diberikan harta yang banyak oleh Allah Jalla wa'ala, hendaknya ia merasa dirinya telah dijauhkan dari Allah, telah dijauhkan oleh Allah dari taufiknya apabila ia merasa dirinya sulit berinfak, sulit bersedekah, sikip sulit ya, bersikap dermawan. Berarti Allah Jalla wa'ala telah mencabut berkah dari harta yang telah ia berikan kepadanya. Nah, akhrajah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa pembahasan ini dimasukkan ke dalam kitab Tauhid? Apa sisi keterkaitan pembahasan ini dengan nilai-nilai Tauhid sehingga dibahas di dalam pembahasan Tauhid? Maka Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyatakan, munasabatu hadhal babi li kitab Tauhid, sisi kesesuaian, kesinkronan, keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid adalah, anna min kamali tauhidi ihtirama ismillahi wa adama imtihanihi bikathratil halif, bahwa di antara kesempurnaan tauhid adalah memuliakan nama Allah dan tidak merendahkannya dengan bergampang-gampangan, bermudah-mudahan, sering bersumpah. Karena sumpah tidak boleh kecuali dengan nama atau sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Lianna dhalika yadullu ala istighfafi bihi wa adami ta'zimi lah, karena bermudah-mudahan bersumpah, sering bersumpah ya, dalam hal-hal yang dia tidak perlu bersumpah, maka itu menunjukkan bahwa dia merendahkan nama dan sifat-sifat Allah tersebut, atau menunjukkan dia tidak memuliakan, mengagungkan nama atau sifat Allah Jalla wa'ala yang semestinya dia memuliakannya sebagai hamba yang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Qala ma jaa fi kathratil halif ay min an-nahy anhu wal halif bi fathil ha wa kasri lam, boleh dibaca al halif, boleh al halaf ya, bermakna al yamin arti halif dan yamin artinya sumpah. Wahfadhu aymanakum ay la tahlifu, ya jangan bersumpah. Wa qila la tatrukuha bi ghairi kafar takfirin, jangan pula, makna yang kedua, jangan kalian melanggarnya kemudian tidak memberi jangan meninggalkan kafarah apabila kalian telah melanggarnya. Wakhila, dan makna yang kedua, yang ketiga, la tahnathu, jangan melanggar sumpah. Manfaqatun bi fathil mim wal fa maf'alatun, مفعلة من النفاق بفتح النون وهو الرواج ya, mengeluarkan, melariskan. Oleh karenanya para ulama menyebutkan nafaqah dinamakan nafaqah karena ia telah dikeluarkan dari pemiliknya, dari orang lain. Dan juga orang munafik dinamakan nifaq dari kat nun nafa naf nun fa qaf karena ia telah keluar dari agamanya. Lisil'ah bi kasri sin, as-sil'ah bukan sal'ah ya, bi makna al-mata' dagangan, barang dagangan. Mamhaqatun bi fathil mim wal ha min al ya mahiq wa huwa an-naqs wal mahw, Allah akan kurangkan, Allah akan hapuskan, Allah akan hancurkan. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis di atas secara global adalah yuhadziru sallallahu alaihi wasallam min at-tahawuni bil halafi aw halifi wa kathrati isti'malihi li tarwiji as-sila'i wa jalbil kasb. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari sikap bergampang-gampangan, bermudah-mudahan dengan sumpah. Dan beliau memperingatkan kita dari sikap sering ya, terlalu sering banyak bersumpah yang tujuannya hanya untuk melariskan barang dagangannya. Walaupun dia tidak dusta, tapi kalau tujuannya hanya untuk melariskan dagangannya, berarti tujuannya adalah nilai-nilai dunia. Nama dan sifat Allah Jalla wa'ala lebih agung dan lebih mulia dari itu. فَإِنَّ الْإِنسَانِ إِذَا حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ أَنَّهُ أُعْطِيَ فِيهَا كَذَا وَكَذَا وَأَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِكَذَا وَهُوَ كَاذِبٌ فَقَدْ يَظُنُّهُ الْمُشْتَرِي صَادِقًا فِيمَا حَلِفَ عَلَيْهِ فَيَأْخُذُهَا بِزِيَادَةٍ عَلَى قِيمَتِهَا تَأَثُّرًا بِيَمِينِ الْبَائِعِ. Dan ini kebiasaan ya di Arab, suka bersumpah, bermudah-mudahan dengan sumpah. Dan tak jarang yang namanya pedagang, bahkan mungkin tidak hanya di tanah Arab, ya mereka rela bersumpah untuk melariskan dagangan mereka walau sumpah mereka tersebut ya sumpah dusta ya, ya, tidak sesuai dengan realita. Karena hina yang manusia idza halafa ala sil'atin, apabila dia telah bersumpah atas dagangannya, barang yang dia perjualbelikan, bahwa u'tiya fiha kadza wa kadza, dia memiliki kualitas yang seperti ini dan seperti itu, atau dengan alasan dengan sumpah dia telah membelinya dengan harga sekian dan sekian, dan dia dusta dalam sumpah yang tersebut, maka para customer, para pembeli akan mengira dia jujur, buktinya dia bersumpah. Nah, maka mereka pun mau membeli barang tersebut dengan harga yang mahal ya, yang jauh dari harganya, harga pasarannya, karena percaya dengan sumpah dia, sudah terpengaruhi dengan sumpahnya. Wa huwa innama halafa tam'an fi ziyadah, padahal dia bersumpah agar bisa menjual barang tersebut dengan harga yang lebih di pasar. Fa yakunu qad 'asa Allah, maka dengan itu dia telah bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Kenapa? Bukan karena dia bersumpah, tetapi karena dusta dalam sumpah. Nah, jelas ya, bersumpah dengan nama Allah ibadah, tetapi ya bermudah-mudahan dengan sumpah, sering bersumpah dalam hal-hal yang tidak mengharuskan dia sumpah, ini bertentangan dengan nilai-nilai tauhid yang hendaknya ditinggalkan oleh seseorang, apalagi jika tujuannya hanya sebatas dunia ya, yang kecil. Fa yu'aqabu bimahqil barakah, maka orang yang bersumpah dengan sumpah palsu dalam jual belinya akan diiqab oleh Allah dengan Allah cabut keberkahannya. Atau makna yang kedua kata para ulama, Allah hilangkan harta tersebut. Ya, sering dapat musibah, hartanya tersebut ya hilang, ya, rusak, ya, hancur, ya. Atau hartanya masih terjaga banyak, masih tersimpan banyak, tetapi tidak berkah. Ya. Dia tidak mudah menyedekahkannya. Allah tutup pintu-pintu sedekah darinya, pintu-pintu kebaikan darinya dengan hartanya tersebut. Bahkan Allah berikan hati kepadanya seperti hati orang yang miskin. Nah, tidak pernah merasa puas. Ya, selalu ya tertipu dengan harta dan terbuai dengannya. Qala munasabatul hadis lil bab, sisi kesesuaian hadis ini dengan bab. Qala anna fihi tahdhira min isti'mali al-halif li ajli tarwiji as-sila'. Hadis ini memberikan peringatan kepada kita dari sikap bermudah-mudahan dengan sumpah hanya untuk melariskan dagangan. Wa bayana ma yatarattabu ala dhalika min ad-darar. Dan di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang mudarat di balik sumpah demi melariskan dagangan dan dia dusta. Mudaratnya adalah Allah cabut keberkahan dari harta yang dia peroleh dari dagangan tersebut, atau Allah hancurkan hartanya tersebut. Qala ma yustafadu minal hadis, faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, at-tahdhiru min isti'malil halif, peringatan dari menggunakan sumpah. Li ajli, ingat ada sambungannya, li ajli tarwijis sila', dia bersumpah hanya tujuannya untuk melariskan dagangan, hanya nilai dunia yang kecil. Lianna dhalika imtihanun lismillah wa huwa yanqusut tauhid. Karena bersumpah hanya untuk melariskan dagangan dan itu menjadi kebiasaannya dalam setiap berdagang, menunjukkan dia merendahkan, tidak memuliakan, tidak mengagungkan nama Allah. Dan sifat yang seperti ini dapat mengurangi daripada tauhid seseorang. Naam, ats-tsalits, faedah yang ketiga adalah bayanu ma yatarattabu 'alal imani 'alal aymanil kadhibah minal madar. Penjelasan tentang mudarat yang diperoleh oleh seseorang karena sumpahnya yang dusta. Allah murka kepadanya. Harta yang dia peroleh dari sumpah dusta yang tersebut, Allah cabut berkah darinya dan akan Allah hancurkan. Ya, dari satu sisi dia berdosa, ya, dan akan diiqab oleh Allah sesuai dengan kehendaknya di alam barzah dan di hari kiamat kelak. Yang kedua, di dunia sekali, di dunia dia tidak akan mendapatkan keberkahan dari harta tersebut, atau Allah hancurkan harta tersebut. Maka apa yang membuat seseorang bersumpah palsu atau bersumpah dusta dengan nama Allah Jalla wa'ala? Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga ya, yang tadi asaniyah. Yang ketiga adalah annal kasbal harama wa in kathrat kamiyyatuhu fa innahu manzu'ul barakati la khayra fiha. Bahwa penghasilan yang haram, harta yang haram, walaupun banyak jumlahnya, dia tidak akan berkah, tiada kebaikan padanya. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa al-ghina 'an kathrati al-'arad, walakin al-ghina 'ghina an-nafs." Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu dengan kekayaan hati. Orang yang memperoleh harta dengan cara yang haram sehingga dia menjadi seorang yang kaya raya, seorang konglomerat dengan harta yang berlimpah ruah, apabila dia memperoleh dengan cara yang haram, Allah tidak akan memberkahinya. Harta tersebut tidak diberkahi dan bahkan Allah akan menghancurkannya. Allah akan mengambilnya dalam sekejap waktu. Dan jika juga belum diambil oleh Allah, maka Allah tidak akan memberikan berkah pada hartanya tersebut. Harta ya dia yang banyak tersebut tidak membuat dia semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah, tidak membuat dia dermawan bersedekah, tidak membuat dia semakin semangat menyambung silaturahim, berangkat haji, berangkat umrah, ya, tidak menjadi sebab anak dan istrinya dekat dengan ilmu agama, dekat dengan Allah Jalla wa'ala, dan hatinya pun tidak bahagia dengan hartanya yang begitu banyak. Kenapa? Karena dia memperolehnya dengan cara yang haram. Dan ini sesuatu yang pasti menimpa siapa saja yang melakukannya. Laisa al-ghina 'an kathrati al-'ard walakinna al-ghina 'ghina an-nafs. Kekayaan itu bukan dengan banyak harta benda, tetapi kekayaan yang sesungguhnya itu adalah dengan kekayaan hati. Karena ketenteraman hati tidak akan pernah diperoleh dengan dunia beserta isinya. Kekayaan hati itu hanya diperoleh dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sesuai dengan kemampuan kita, dan meninggalkan larangan Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Naam, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Dengan ini kita mengetahui, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa orang yang sering bersumpah ketika berdagang untuk melariskan dagangannya, ada dua kondisinya ya. Ini hanya merinci atau menjelaskan apa yang telah beliau sebutkan di atas. Yang pertama, dia bersumpah dengan sumpah yang tidak dusta. Dia tidak berbohong, dia tidak membohongi customernya. Kualitas barang dia memang benar seperti itu. Ya, dia juga tidak membohongi tentang harganya. Dia bersumpah, tetapi dia terlalu sering dan bermudah-mudahan dengan sumpah. Setiap kali melakukan jual beli dia bersumpah. Ini bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Kenapa? Karena sumpah yang sering ia lakukan tersebut dengan serius, tujuannya hanya untuk dunia, melariskan dagangan. Nama dan sifat Allah yang dia gunakan untuk bersumpah jauh lebih agung dan lebih mulia daripada itu. Yang kedua, yang dosanya lebih besar dari yang pertama ini adalah dia sudah sering bermudah-mudahan dengan sumpah demi melariskan dagangannya, dan sumpahnya itu dusta lagi. Ini dosa di atas dosa. Yang pertama dia melakukan hal yang dapat mengurangi daripada kesempurnaan tauhidnya. Yang kedua telah melakukan dosa besar yaitu dusta. Dusta dengan selain nama Allah adalah dosa besar. Dan menjadi lebih besar dosa dusta itu tatkala seorang berdusta dengan nama Allah Jalla wa'ala. Namun bukan berarti agar dia selamat dari dosa dusta dengan nama Allah, dia bersumpah, akhirnya dia bersumpah dengan selain nama Allah, justru menjadi dosa yang lebih besar, yaitu jatuh ke dalam syirik. Man halafa bighairillahi faqad asyrak. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dengan selain nama Allah, dengan selain sifat Allah, maka sungguh dia telah syirik. Nah, barakallahu fik. Berikutnya قال وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. Dan dari سلمان رضي الله عنه, سلمان لعله سلمان الفارسي, kata beliau, Syekh Shalal Al-Fauzan, yang dari Al-Asfahan, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf, ya, yang datang, yang Islam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, dan beliau telah menyaksikan perang Khandaq dan perang-perang setelah itu, dan beliau wafat pada tahun 36 Hijriah radhiyallahu an, seorang dari Persia non Arab. Itulah hidayah, ya. Hidayah tidak mengenal kaum, ya. Hidayah tidak mengenal negeri. Nah, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah dengan pembicaraan ridha, kasih sayang, rahmat. Wa la yuzakkihim. Allah juga tidak akan mensucikan mereka. Allah tidak akan mensucikan mereka, Allah tidak memuji mereka dan tidak memberikan ampunan untuk mereka atas dosa mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ngeri enggak jemaah ketika kita mendengarkan ancaman-ancaman seperti ini, hendaknya hati kita bergetar jemaah. Kalau sempat tidak, maka hendaknya kita memohon ampunan kepada Allah. Karena itu menunjukkan banyaknya dosa yang telah kita lakukan dan belum diampuni oleh Allah. Karena andai kata dosa-dosa yang kita lakukan itu telah diampuni oleh Allah, dan kita bukan orang yang banyak melakukan dosa, pasti hati kita lembut dan mudah menangis, mudah bergetar tatkala diingatkan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan terkhusus ayat-ayat dan hadis-hadis yang membicarakan tentang syurga dan neraka. Ya, Allahumma إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. Yang pertama adalah usyaimitun zanin, orang yang sudah tua tetapi masih berzina. Anak muda berzina itu biasa. Ingat saya katakan biasa, bukan halal. Jangan dipresetkan, ya. Kata biasa bukan berarti boleh. Anak muda, gadis masih muda berzina itu biasa. Ingat, biasa tapi haram, ya. Yang parah itu adalah orang udah tua, udah kakek-kakek ya, bahkan umurnya udah bonus lagi, udah bawa kuburan. Ya. Kalau orang melihat dia langsung ingat kuburan. Langsung ingat kain kafan. Ya. Langsung ingat malaikat maut. Tapi masih mau berzina. Zina haram bagi anak muda dan bagi orang tua. Dosa besar yang sangat besar. Dosa yang sangat keji. Maksiat yang sangat kotor dan menjijikkan. Dan lebih buruk lagi jika yang melakukannya adalah orang yang telah usyaimitun zanin, orang yang sudah tua. Ya, arti usyaimit adalah orang yang rambutnya itu sudah putih, menunjukkan dia sudah tua, sudah lewat 40 umur. Sudah syaikhah, bahkan mungkin sebagian mereka sudah ajuz. Sudah kakek-kakek. Nah, masih mau berzina. Yang kedua, syahidnya yang terakhir ya, wa'ilun mustakbir. Orang miskin tapi sombong. Orang kaya sombong itu biasa, bukan berarti boleh, ingat ya. Biasa yang haram tapi orang kaya sombong, kalau kita lihat orang kaya sombong biasa. Tapi yang luar biasa bin haram serta benar-benar tercela, ini orang miskin tapi sombong. Seperti orang yang kaya, gaya bicaranya seperti konglomerat pada utang di sana sini. Merendahkan orang lain karena kemiskinannya, padahal dia juga sama-sama miskin, bahkan lebih miskin mungkin. Ya. Allahul musta'an, ya. Wa'ilun mustakbir. Udah miskin sombong lagi. Nabi tidak mencela orang miskin, tetapi Nabi mencela kesombongan dari orang miskin. Sombong adalah dosa dan tercela. Baik dari orang kaya maupun dari orang miskin. Tetapi lebih besar lagi dosanya dan lebih tidak pantas lagi jika kesombongan itu muncul dari orang yang miskin. Karena bahan untuk sombong itu sangat kecil pada dia. Nah, karena biasanya orang itu sombong karena memiliki kelebihan harta. Seringnya demikian. Makanya dalam Al-Quran sering sekali kita melihat ayat-ayat yang menyebutkan ya, kaum umat-umat Nabi terdahulu menolak kebenaran karena kekayaan. Wa atrafnahum mutrafin, ya. Amarna wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha. Tatkala mutrafiha, orang-orang terkaya dari mereka, orang-orang yang hidupnya mewah di antara mereka telah melampaui batas, maka kami binasakan daerah tersebut. Itraf, ya. Atraf, yutrif, ya, itraf, mutrafin, ya, orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki harta benda. Makanya mayoritas pengikut para nabi dan para rasul itu adalah orang-orang miskin, baik nabi-nabi terdahulu maupun nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan itu sebuah kenyataan yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim dan terbukti dalam sejarah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan di Madinah. Ini udah miskin, sombong lagi. Dan definisi sombong adalah ghamtun nas, batharul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran yang telah diketahui dan merendahkan manusia. Inilah definisi sombong dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menolak kebenaran, dia menolak tauhid, menolak kebenaran untuk kembali kepada sunnah Nabi, menolak kebenaran untuk beribadah kepada Allah, menolak kebenaran untuk meninggalkan syirik, untuk meninggalkan bid'ah, untuk meninggalkan maksiat, maka dia dikatakan sombong. Baik dia dipanggil syekh, dipanggil ustaz, doktor, ya, orangnya lembut kalau berbicara, ya, murah senyum, ya, hikmah dakwahnya, santun, tetap dia dikatakan sombong menurut agama Islam. Atau yang kedua, waghamtun nas, dia merendahkan manusia. Suka merendahkan manusia, ya, karena urusan dunia, karena dia lebih kaya, ya, popularitasnya lebih hebat, pendidikannya lebih tinggi, dia bangsawan, yang lain bukan bangsawan, dia rendahkan karena ya nilai-nilai dunia. Ini merupakan definisi sombong dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ya. Oleh karena itu, kalau ada orang ya yang mengatakan bahwa orang yang tidak mau berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram adalah sombong, hakikat sejatinya dia jahil. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan tersebut. Karena kalau dia tahu apa yang dia ucapkan tersebut, maka penilaian dia justru akan sebaliknya. Justru orang yang masih tetap mau berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram, dan dia sudah tahu itu haram, diharamkan oleh hadis Nabi SAW, hadis Ma'qil bin Yasar, ya, itulah kesombongan, ya, yang sesungguhnya. Karena kesombongan, kata Nabi, adalah ghamdu batharul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Yang ketiga, dan ini syahid untuk pembahasan kita, wa rajulun ja'alallaha bita'atah, adalah orang yang menjadikan sumpahnya dengan nama Allah sebagai bahan untuk melariskan dagangannya. Ya. Padahal nama dan sifat Allah Jalla wa'ala yang dia gunakan untuk bersumpah lebih agung, lebih mulia dari tujuan dia tersebut. Dia rela menjadikan nama atau sifat Allah Jalla wa'ala sebagai bahan untuk melariskan dagangannya dengan bersumpah, bermudah-mudahan sumpah dan sering bersumpah. Demi Allah, ini barang hebat. Wallahi, ini barang masih segar. Wallahi, ini barang luar biasa. Ya. Orang Arab biasa kayak gitu. Ya. Selain Arab juga banyak, ya kan, kayak gitu. Qala wala yabiu illa la yashtari illa biyabini. Dia tidak membeli kecuali dengan sumpah. Wallahi, saya beli ini dalam keadaan saya sangat butuh uang, saya pas-pas banget ini, padahal uangnya masih banyak. Wala yabiu illa biyamini, dan dia tidak menjual kecuali ini. Demi Allah, sebenarnya ini barang enggak mau saya jual lagi, karena barang yang sudah stoknya terbatas dan keluarga saya juga menginginkannya, tapi karena antum yang datang, antum yang beli, ya udah enggak apa-apalah. Wallahi ya akhi, Allahul musta'an, ya. Memang orang kalau sudah berdagang, ya, idenya enggak usah jadi sarjana ekonomi, ya. Bahkan orang yang enggak tamat SD pun dia terkadang mengalahkan profesor ekonomi. Ya, idenya dalam, ya, lebih kreatif daripada profesor ekonomi. Yang sarjana-sarjana ekonomi, S1, S2, S3, bahkan dosen-dosen ekonomi, tak sedikit, ya, dari mereka justru menjadi karyawan, anak buah, ya, orang-orang yang enggak tamat SD sama sekali. Menjadi manajer orang-orang yang enggak tamat SD, orang yang enggak tamat SD. Namun bukan seruan untuk tidak sekolah, ya. Jangan salah paham. Tapi ingin menerangkan itulah rezeki. Rezeki itu dari Allah Jalla wa Ala. Dan sebabnya adalah ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala serta usaha yang halal. 6. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani. Qala al-ma'na al-ijmali, makna hadis di atas secara global adalah yukhbiru sallallahu alaihi wasallam an thalathati asnafin min al-'usah yu'aqabuna ashadda al-'uqubah li shana'ati jara'imihim. Di dalam hadis di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada 3 pelaku maksiat yang diberikan iqab, sanksi yang sangat berat karena pelanggaran mereka yang begitu keji. Yang pertama adalah man yartakibu fahishata zina ma'akibari sini, adalah orang yang melakukan fahish. Kata fahish dari kata-kata fuhish, kotor, ya, yeah? Maksiat yang kotor, yang menyejikkan, yaitu zina, sedang umurnya sudah tua, sudah lanjut, umurnya sudah lebih 40, sudah 5 tahun, sudah 60 tahun, bahkan sebagian mereka sudah punya cucu, masih mau berzina. Betul-betul kotor hati mereka, betul-betul menjijikkan mereka itu. Nah, zina itu maksiat yang kotor, jamaah. Maksiat yang sangat kotor dan maksiat yang sangat menjijikkan. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Dan kita hendaknya takut kepada Allah, hendaknya kita memohon pertolongan kepada Allah. Jangan kita mengandalkan kecerdasan dan kesolehan kita. Nah, dari bahayanya fitnah zina ini, terlebih kita yang berada di negeri yang luar biasa fitnah zina, ya, Allahul musta'an, ya. Oleh karenanya ketika seorang pemuda datang kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW sedang duduk di Masjid Nabawi dengan beberapa sahabatnya, dia datang dan berkata, ya Rasulullah, i'zalli fi zina. Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Gimana nih kalau antum jadi ustaz, jadi syekh, ya, ya, sedang duduk dengan jamaah ente, tiba-tiba datang seorang murid, seorang pemuda, izinkan li fi zina, izinkan aku mau zina, ya. Apa kata Nabi SAW? Apakah langsung ditampar oleh Nabi, ditendang oleh Nabi, diusir, dicaci maki oleh Nabi? Tidak. Iya, karena ucapan tersebut menunjukkan orang tersebut masih jahil, atau ucapan tersebut menunjukkan imannya masih lemah, dan dia sedang dilanda fitnah tu syahwat yang hendaknya dibimbing, dituntun, ya, dan dibantu untuk meninggalkannya. Maka Nabi SAW mendekatinya. Dalam riwayat tersebut disebutkan Nabi memeluknya, ya, memegang pundaknya. Kemudian Nabi berkata kepadanya, atardahu li ummik, apakah kamu rela jika ibu kandungmu dizinai oleh orang lain? Dia pun marah menjawab, tidak ya Rasulullah. Apakah engkau rela mau jika putri kandungmu dizinai oleh orang lain? Dia pun menjawab, ya, tidak wahai Rasulullah. Nabi pun kembali bertanya kepadanya, apakah kamu rela jika saudari kandungmu dizinai oleh orang lain? Dia marah dan pun menjawab, tidak wahai Rasulullah. Apakah kamu rela jika bibi dari bapak dan ibumu dizinai oleh orang lain? Tanya Nabi SAW. Tidak wahai Rasulullah, jawabnya. Maka Nabi SAW pun menjawab, demikian pula orang lain. Jika orang kamu tidak rela ibu kandungmu, putri kandungmu, bibimu, saudari kandungmu dizinai oleh orang lain, kenapa kamu tega menzinai ibu orang lain, putri orang lain, saudari orang lain, bibi orang lain? Kemudian Nabi SAW memegang pundak atau memeluknya, kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma tahir qalbah waghfir dzambah, ya Allah, sucikan hati anak ini dari syahwat. Ini doa yang hendaknya kita panjatkan, jemaah, untuk diri kita dan untuk anak-anak kita, agar Allah sucikan hati mereka dari syahwat. Karena perzinahan itu dilakukan karena hati yang sudah kotor, jemaah, kotor dengan syahwat. Maka Nabi doakan dia dengan kebersihan hati. Allahumma tahhir qalbah, ya Allah, bersihkan hati anak ini. Waghfir dzambah, dan ampuni dosa-dosanya. Lihat betapa mulianya akhlak Nabi kita. Kalau kita mungkin ada murid datang kayak gini, udah ditempeling, ditendang, dicaci maki, dilaknat mungkin lagi. Dasar dicaci maki, diduain yang enggak-enggak, ya. Lah. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis di atas, jemaah? Bahwa dosa zina itu benar-benar menjijikkan dan kotor, dosa yang sangat kotor, sehingga Nabi yang mengajak anak muda tersebut untuk berpikir sehat tentang zina yang hendak ia lakukan. Oleh karena dalam hadis ini Nabi menyebutkan bahwa orang yang sudah tua tapi masih mau berzina akan diberikan sanksi yang sangat keras oleh Allah. Tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, tidak disucikan, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Karena perbuatan zina itu, jangankan untuk orang yang sudah tua, untuk anak muda saja merupakan dosa besar, dosa yang menjijikkan, dosa yang kotor, dan bertentangan dengan akal sehat. Akan mencampurkan nasab. Gimana kalau dia zina, kemudian perzinaan tersebut menghasilkan anak? Ya. Kemudian wanita tersebut pulang ke rumahnya. Dan na'udzubillah kalau wanita tersebut sudah bersuami. Si suami ketika lahir anak dari istri wanita tersebut mengira itu anaknya. Dia pun buat akikah, bahagia, padahal anak orang lain. Ayatulillah. Kalau wanita tersebut berkah, anak tersebut menjadi anak zina. Dan terjadi kesalahan pendapat di kalangan ulama, apakah anak zina itu dinisbatkan kepada ibunya, kepada ayah biologisnya ataukah tidak. Dan anak tersebut akan direndahkan, ya, akan terganggu, ya, psikolognya, terganggu mentalnya. Walaupun masyarakat sebenarnya tidak boleh merendahkan seorang karena dia anak hasil dari zina, karena zina tersebut dosa orang tuanya, bukan dosa dia. Tetapi demikianlah kondisi sebagian manusia. Nah, kemudian dia pulang dari situ, dia mendatangi lagi istrinya, na'udzubillah. Istrinya di rumah menjaga dirinya, menutup auratnya, jangankan berzina, ya, bahkan tidak keluar dari rumah kecuali dengan izin darinya. Nah, sedangkan dia di luar sana berzina, kemudian pulang, ya, mendatangi istrinya setelah perzinaan tersebut. Ayatulillah. Bukankah ini dosa yang kotor, dosa yang menjijikkan, dan dosa yang bertentangan dengan akal sehat? Dan menunjukkan tidak ada rasa takutnya seseorang kepada Allah Jalla wa'ala, serta tidak ada kemanusiaan di hatinya terhadap istrinya dan wanita yang dia zinai tersebut. walaupun mungkin wanita tersebut senang dan mau dizinai. Naam, ayadan billah. Kenapa zina dari orang yang sudah tua itu sangat tercela dan sangat keji? Li'anna da'iyal ma'siyati dha'ifun fi haqqihi. Karena faktor yang menyuruh dia untuk berzina sudah lemah, umurnya sudah lanjut, fisiknya sudah lemah, bahkan mungkin dia harus minum pil ya, sebanyak 4 atau 5 pil ya, harus minum madu sidr dulu sebanyak setengah kilo ya. Allahul musta'an, fadala 'ala annal hamila lahu 'ala zina mahabbatul ma'siyati wal fujur. Maka ketika dia berzina padahal dia sudah tua, menunjukkan faktornya bukan karena usia, bukan karena syahwat dia yang sedang bergejolak, tetapi karena menunjukkan dia memang pencinta maksiat dan pencinta zina. Nah, wa in kana zina qabihan min kulli ahad. Walaupun yang namanya zina itu tercela dan buruk dari siapa saja, baik dari anak muda maupun dari orang yang sudah tua, fahuwa min hadza ashaddu qubhan, akan tapi jika dilakukan oleh orang yang sudah tua, dia jauh lebih buruk, lebih tercela. Athani, pelaku maksiat kedua yang diancam dengan ancaman yang sangat keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah faqirun yatakabbaru 'alan nas. Orang miskin tetapi bersikap sombong atas manusia. Wa in kan wal kibr wa in kana qabihan min kulli ahad lakin al faqir laysa lahu min al mal ma yad'uhu ila al kibr fastikbaruhu ma adam al da'i ilay yadullu ala anna al kibr tabi'atul lah. Kesombongan tetap buruk, tercela dari siapapun. Akan tetapi tatkala yang sombong itu adalah orang miskin yang tidak punya harta yang menyuruh dia untuk bersikap sombong, maka kesombongan yang ada pada dirinya tersebut dalam keadaan dia enggak punya bahan untuk sombong, popularitas enggak punya, kekayaan enggak punya, menunjukkan bahwa sombong yang ada pada kesombongan tersebut adalah tabiat, memang karakter dia. Nah, asalis, pelaku maksiat ketiga ini ancam dengan ancaman yang sangat keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah man yaj'alul halifa atau halafa, kedua-duanya boleh, billahi bidha'atan lahu yakthuru man isti'ma min isti'malihi fil bay'i washira'i fayamtahinu isma Allah wa yaj'alu wasilatan liktisabil mal. Yang ketiga adalah orang yang menjadikan sumpahnya dengan nama Allah atau dengan sifat Allah sebagai bahan untuk melariskan barang dagangannya dalam berjual beli ya. Dia sering menggunakan nama dan sifat Allah ya untuk bersumpah agar dagangannya laris, sehingga dengan itu dia telah merendahkan nama Allah dan menjadikannya sebagai wasilah. Dia jadikan Allah sebagai wasilah untuk memperoleh harta. Ini menunjukkan tiada pengagungan kepada Allah Jalla wa Ala di dalam hatinya. Di sini ada faedah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wastahaqqa hadhihi al-'uqubah li'annahu in kana shadiqan fa kathratu aymanihi tush'ir bi istikhfafihi wa istihanatihi bil yamin wa mukhalafatihi qawlahu ta'ala wahfadhu aymanakum. Karena orang yang sering bersumpah ketika menjual dan membeli demi melariskan dagangannya, sekalipun dia jujur, tidak dusta dalam sumpahnya tersebut, akan tetapi keseringan dia dalam bersumpah, keseringan dia bersumpah, ya, banyaknya sumpah yang dia lakukan ketika melakukan transaksi jual beli menunjukkan dia merendahkan Allah, menunjukkan dia mensepelekan permasalahan sumpah, dan karena dia telah menyelisih firman Allah, wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah kalian. Wa in kana kadiban, dan kalau dia dusta, udah sering bersumpah, ya, dengan nama Allah ketika melakukan transaksi jual beli dan sumpahnya tersebut dusta lagi, berarti dia telah mengumpulkan 4 pelanggaran yang sangat besar. Yang pertama kata Syekh, istihanatuhu bil yamin wa mukhalafatihi amrallahi bihifdhil yamin. Dia telah merendahkan, mensepelekan permasalahan sumpah dan telah menyelisih perintah Allah yang memerintahkan dia untuk menjaga sumpah, wahfadhu imanakum. Yang kedua, kadzibuhu, dosa dusta. Yang ketiga, akluhul mal bil batil, dia telah memakan harta manusia dengan cara yang batil, yaitu menipu. Yang keempat, anna yaminahu yaminu ghumus, Karena sumpah yang dia lakukan adalah sumpah yang plus, sumpah ghamus. Ya, sumpah yang dusta secara umum dusta adalah dosa, dan lebih besar lagi apabila sumpah dustanya tersebut adalah sumpah dusta yang ghamus. Apa itu ghamus? Sumpah dusta untuk ya melariskan dagangan atau dalam transaksi jual beli. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halifa ala yaminin huwa fiha fajir yaqtati'u biha mal mar'in muslimin laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah dan dia fajir, dusta dalam sumpah tersebut, tujuannya untuk memperoleh harta seorang muslim dengan jual transaksi jual beli, dengan utang ataukah yang lainnya, maka ketika berjumpa dengan Allah, Allah dalam keadaan murka kepadanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan jika Allah murka kepada seseorang, maka siapa yang akan menerimanya? Nah, baik ikhwani al-kiram wa akhwati al-kalimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, munasabatul hadithi lilbab anna fihi tahdhir min kathratil halifi fil bay'i wa syira'. Sisi kesesuaian hadis ini dengan judul bab adalah karena di dalam hadis ini terdapat peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sering bersumpah dalam jual beli, yang menunjukkan ya kurang pengagungannya kepada Allah jalla wa ala. Qala ma yustafadu min al hadis. Faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, at-tahdhiru min kathrati isti'malil halifi fil bai'i wasyira' walhathu ala tawqiril yamini wa ihtirami asma'illahi subhanahu. Peringatan dari sifat sering bersumpah dalam transaksi jual beli dan anjuran untuk memuliakan sumpah, untuk mengagungkan nama-nama Allah jalla wa ala dengan tidak sering bersumpah, dengan tidak banyak bersumpah dalam hal-hal yang tidak membuat mengharuskan dia sumpah. Nah, yang kedua, isbatul kalami lillahi wa annahu yukallimu man ata'ahu wa yukrimuhu bidzalik. Faedah yang kedua, bahwa Allah memiliki sifat kalam yang hakiki, terdengar ya dengan suara dan huruf yang tidak dapat diperbagaimanakan, yang tidak boleh diserupakan dengan sifat kalam manusia. Karena sebagaimana zat Allah tidak boleh diserupakan dengan zat makhluk, maka demikian pula sifat Allah. Sebagaimana sifat mendengar dan melihatnya Allah tidak boleh diserupakan dengan sifat mendengar dan melihatnya makhluk, maka demikian pula sifat Allah yang lainnya seperti al-kalam. Dan bahwa Allah Jalla wa'ala mengajak bicara hamba-hamba yang taat kepadanya dan memuliakan mereka dengan sifat kalamnya. Dari mana ini diambil? Allah tidak mengajak mereka berbicara karena Allah murka kepada mereka. Menunjukkan selain mereka dari hamba-hamba yang taat, diajak bicara oleh Allah Jalla wa'ala. Karena kalamnya Allah kepada hamba-hambanya, apabila itu kalam rahmat, kalam kasih sayang, menunjukkan pemuliaan Allah kepadanya. Naam. Al-thalith, faedah yang ketiga adalah, at-tahdhiru min jarimati zina la siyama min kabiri sin. Peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dosa zina, terlebih lagi bagi orang-orang yang sudah tua. Setiap muslim dan muslimah hendaknya menjauhi seluruh pintu yang dapat menjerumuskan dirinya ke dalam zina, dan terkhusus kepada orang yang sudah tua. Wahai orang-orang yang sudah kakek-kakek, sudah punya anak, sudah punya cucu, umurnya sudah 50 tahun. Anda sudah berumur 60 tahun, Anda sudah jadi kakek-kakek, berhenti berzina. Yeah. Taubat kepada Allah dari perbuatan zina. Yeah. Walaupun mungkin istri Anda tidak tahu Anda ke Jakarta untuk berzina, Anda ke kota lain, Anda untuk berzina, selingkuh. Allah maha melihat, Allah maha tahu, dan Allah tidak akan mencintai yang namanya zina. Dan dosa orang, dosa zina dari orang yang sudah tua, umurnya sudah tua, adalah Allah tidak akan mengajak dia bicara, Allah tidak mensucikannya, walau ma'azabun alim, dan baginya azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Akan tetapi jika dia bertobat, maka Allah akan mencintainya. At-ta'ibu minadzan kaman la dzanbala. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa tersebut. Ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Orang yang bertobat dari maksiat, Allah katakan, kemudian dia beriman dan memperbanyak amal saleh. Tadi dia masih berzina, ya, sekarang dia bertobat, menyesalinya, mentangisi dosa-dosanya tersebut. Kemudian dia memperbanyak amal saleh, Allah gantikan kejelekan mereka, dosa-dosa tadi yang mereka lakukan Allah gantikan menjadi kebaikan. Lihat betapa luasnya rahmat Allah Jalla wa'ala. Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam bermaksiat. Maksiat, syirik, bid'ah, zina, membunuh, riba dan yang lain-lainnya. Jangan pesimis dari rahmat Allah. Jika kalian bertobat, mau meminta ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya, meninggalkan dosa tersebut, menyesalinya dan bertekad untuk tidak kembali melakukannya dan memperbanyak amal saleh setelah itu, karena takut kepada Allah, karena cinta kepada Allah, fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Maha Pengampun atas Maha Pengampun seluruh dosa. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang keempat, at-tahdhiru minal kibr la siyama fi haqqil faqir. Peringatan keras dari Nabi dari sifat sombong, terlebih lagi jika yang sombong itu adalah orang miskin. Syahid dari hadis di atas jamaah yang dimuliakan Allah adalah ancaman keras terhadap orang, untuk orang yang bermudah-mudahan, yang sering bersumpah, yang tujuannya hanya dunia yang kecil, untuk melariskan dagangannya, ya, untuk memperoleh barang yang ingin dia beli, dan dosanya tersebut menjadi lebih besar apabila dia telah sering banyak bermudah-mudahan dengan sumpah tetapi dia dusta lagi, maka dia telah melakukan 4 pelanggaran, ya, dalam sumpah dia tersebut, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di atas. Kita cukupkan di sini dan insyaallah taala kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Baik, ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Izin bertanya di luar tema. Jika lupa duduk tahiyat awal, kemudian setelah berdiri kita baru ingat, apa yang harus kita lakukan? Langsung duduk tahiyat atau teruskan membaca surat dan tidak tahiyat awal? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ini yang sering terkadang terjadi, ya. Dan jangankan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah, ya, terjadi lupa hal ini pada diri beliau di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu salat pernah, ya, ketika tasyahud awal beliau langsung naik ke rakaat ketiga tanpa duduk tahiyat. Maka solusinya adalah dia langsung, ya, teruskan karena dia telah masuk ke rukun yang berikutnya, yaitu rukun berdiri. Dan solusinya diberikan oleh agama kita adalah sujud sahwi. Sujud sahwinya di sini boleh sebelum salam dan boleh setelah salam, tetapi yang lebih afdal adalah setelah salam. Karena lupa yang mengakibatkan kekurangan di dalam salat, sujud sahwinya itu paling afdal sebelum salam, walaupun juga boleh setelah salam. Kenapa lebih dikatakan lebih afdal? Karena demikian perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau terlupa dari tahiyat al-awwal. Yang kedua, demikian sabda beliau dengan ucapan beliau di dalam beberapa hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim maupun yang di luar Bukhari Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang terlupa, yang lupa di dalam salatnya, ya, maka hendaknya dia sujud sahwi, ya, sebelum salam, ya. Dan para ulama sebagian mereka menyebutkan kesepakatan bahwa sujud sahwi itu boleh setelah salam dan belum salam. Tapi para ulama menyebutkan, sebagian mereka menyebutkan di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Sujud Sahwi, bahwa jika lupa yang terjadi dalam salat ini tersebut mengakibatkan kekurangan di dalam salatnya, maka yang afdal sujud sahwinya sebelum salam. Ya, sebelum salam dia turun lagi Allahu Akbar Subhana Rabbil A'la Subhana Rabbil A'la Allahu Akbar Rabbi Firli Rabbi Firli Allahu Akbar Subhana Rabbil A'la Subhana Rabbil A'la, kemudian Allahu Akbar, langsung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi. Nah, barakallahu fiik, Allah yafadak. Baik, sebelum kita tutup, ada hal lainnya yang ingin disampaikan teman-teman di Zoom? Ada? Jika tidak ada, maka baik.